Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudillala wa mudlilhu fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Te khotifillah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita telah menyebutkan beberapa hal, di antara hal-hal yang dibenci untuk dilakukan ketika sholat, di antaranya adalah duduk eka. Telah kita sebutkan beberapa keadaan yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ada tiga cara duduk eka yang dibenci, dan dari tiga cara duduk tersebut, satu di situ ada khilaf. Ada sebagian lain mengatakan makruh dan sebagian lain mengatakan sunnah. Namun kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, mayoritas kebanyakan para ulama memandang bahwa duduk itu adalah duduk yang makruh. Taib tadi yang dititipi untuk mencontohi, bisa mencontohkan kepada yang hadir. Saya pandu dari sini. Yang pertama yaitu menidurkan, bisa dicontohkan cara duduk yang pertama. Menidurkan punggung kedua kaki, kemudian duduk di atas tumitnya. Jadi duduknya di atas tumit, bukan duduk di atas mata kaki. Kalau duduk di atas mata kaki, berarti kakinya agak dilebarkan. Ini duduk di atas tumit. Kedua kaki itu apa? Dirapatkan, kemudian punggungnya ditidurkan ke lantai, telapak kaki tidak menyentuh lantai sedikit pun. Dari ujung kaki sampai ujung tumit, dari ujung jari sampai ujung tumit, telapak kaki tersebut tidak menyentuh lantai. Kemudian duduk di atas tumitnya. Itu yang pertama, bisa dicontohkan, dan bagi yang hadir bisa melihat contoh dari duduk yang pertama. Taib. Yang kedua adalah yang khilaf. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan sunnah. Yaitu sama seperti tadi, bedanya adalah punggung kaki tidak menempel ke lantai. Tidak menempel ke lantai, tapi diberdirikan. Kemudian yang jadi tumpuan itu jari-jari kaki. Jari-jari kaki. Setelah itu duduk di atas tumitnya, sama dirapatkan. Uminya Mbak Ola bisa mencontohkan ya. Yang kedua adalah apa? Yang tadi kan duduk, yang tadi punggung kakinya didudukkan. Kemudian yang kedua punggung kakinya diberdirikan. Sehingga yang menempel ke lantai cuma jari-jari kaki saja. yang menempel ke lantai cuma jari-jari kaki saja. Jadi kalau kita misalnya duduk ya, jari-jari kaki yang ditempelkan ke lantai sama lutut, dengkul yang ditempelkan ke lantai, berarti apa? Kaki itu berdiri. Kemudian duduk di atas tumitnya. Duduk di atas tuh tumitnya. Nah, duduk ini mayoritas para ulama mengatakan ini adalah duduk yang makruh. Namun sebagian ulama mengatakan ini adalah duduk yang sunnah. Kalau kita kembali kepada pembahasan, berarti Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah taala di sini membawakan bahwa termasuk dari duduk ika yang tidak diperkenankan adalah apa? Hal tersebut. Ini yang kedua. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan sunnah. Terus paling baik kita untuk apa? Paling baik kita menjauhi perkara khilaf. Bila ada hal yang lain, maka apa? Lebih baik kita untuk apa? Melakukan hal yang lain yang tidak ada khilaf padanya. Selesai. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling dibenci. Ini yang paling dibenci. Duduk ini biasanya tidak dilakukan ketika duduk di antara dua sujud, tetapi dilakukan ketika mau bangkit dari sujud ke rokaat selanjutnya. Bangkit dari sujud ke rokaat selanjutnya. Posisinya sama seperti tadi. Posisinya sama seperti yang kedua. Bedanya adalah lutut diangkat dari lantai. Lutut diangkat dari lantai. Kemudian tangan ditempelkan ke tangan diletakkan ke lantai sebagai tumpuan. Jadi tumpuannya itu cuma kedua tangan dengan jari-jari kaki saja. Kedua tangan dengan jari-jari kaki saja. Posisi tumit diduduki. Posisi tumit diduduki. Nah, ini barakallahu fikunna, bila antunna dalam sholat mau bangkit dari sujud mau ke rakaat kedua, kemudian berhenti pada duduk ini, pada duduk ini mau bangkit tapi berhenti pada duduk ini, maka ini duduk ikra, duduk ika yang makruh. Tapi kalau enggak berhenti berarti enggak duduk. Kalau enggak berhenti berarti enggak duduk. Coba bisa dipraktikkan dari sujud kemudian mau bangkit ke berdiri tetapi berhenti dulu di duduk tersebut. Dari sujud mau berdiri kemudian apa? Berhenti dulu di duduk itu. Nah, kalau sudah duduk seperti itu berarti duduk makruh. Duduk makruh. Jadi gimana caranya? Jangan duduk di situ. Terus gimana? Langsung berdiri. Langsung berdiri. Kalau mau duduk istirahah, kalau mau duduk istirahah, maka apa? Tidak dengan tata cara seperti itu. Caranya gimana? Sujud, bangkit, duduk. Duduk ya. Baru apa? Berdiri. Baru berdiri. Tidak melewati tahapan-tahapan tadi. Jangan berhenti di duduk itu. Ini tiga duduk yang disebutkan oleh Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama adalah apa? Menidurkan kaki, menidurkan punggung kaki. Jadi dari lutut sampai ujung jari kaki itu semua nempel ke tanah. Nah, semua menempel ke lantai. Kemudian apa? Dirapatkan dan diduduki kedua tumitnya. Ini makruh. Yang kedua adalah apa? Tumitnya diangkat. Tumitnya diangkat. Artinya apa? Kalau yang pertama kan semua dari lutut sampai ke ujung kaki itu nempel ke lantai semua. Nempel ke lantai semua. Kemudian yang kedua diangkat tumitnya sehingga tumpuan itu cuma lutut dan jari-jari kaki tok. Yang nempel ke lantai cuma lutut dan jari-jari kaki tok. Nah, itu apa? Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan sunnah. Nah, yang ketiga, tumit diangkat, lutut diangkat. Lutut diangkat. Jadi yang jadi tumpuan itu cuma jari-jari kaki saja. Nah, biasa merasa berat untuk bertumpuan dengan jari-jari kaki saja, sehingga kedua tangan dijadikan sebagai tumpuan juga. Lebih makruh lagi kalau kedua tangannya dijadikan sebagai tumpuan. Kalau tidak dijadikan sebagai tumpuan, makruh. Artinya apa? Duduk, tetapi apa? Cuma duduknya ditumit, yang dijadikan sebagai tumpuan cuma jari-jari kaki saja. Lutut enggak menempel ke tanah sama sekali. Jadi kayak orang jongkok kayak gitu ya, kayak orang jongkok, cuman pahanya rata. Bukan berdiri, pahanya rata. Nah, lebih makruh lagi kalau kedua tangannya diletakkan di lantai. Nah, ini barakallahu fikuna, duduk yang makruh yang dikatakan dengan duduk ika, yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad rahimahullah taala di sini. Bisa dipahami ya. Kemudian permasalahan selanjutnya, dari hal yang dimakruhkan, bila nanti belum belum paham juga, bisa nanti lihat lagi pada praktek yang ada. Prakteknya juga titipan, mudah-mudahan sesuai dengan yang ana contohkan. Hal yang dimakruhkan selanjutnya adalah wa yakuna haqinan, ketika sholat itu dalam keadaan menahan buang air kecil. Menahan buang air kecil. Dalam sebuah hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasallam naha anis salati fi hadrati ta'am aw wa huwa yudafi'ul akhbathan. Nabi alaihi salatu wasallam melarang seorang salat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan atau dia menahan dua akhbathan. Dua akhbath itu menahan BAB dan menahan buang air kecil. Taib. Masuk di sini juga permasalahan adalah menahan buang angin, menahan buang angin. Kemudian di sini ada masalah yang dibawakan oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah taala. Rajulun ala wudu'in, seorang sudah berwudu. Wa huwa yudafi'ul baul aw rih, tapi dia menahan buang air kecil atau menahan buang angin. Seorang sudah wudu tapi ingin pipis atau ingin kentut. Yang jadi masalah adalah lakin law qada hajatahu lam yakun indahu ma yatawaddahu bihi. Bila dia membatalkan wudunya dengan apa? Buang hajah tadi, entah dia apa? Buang air kecil ataupun kentut ataupun yang semisalnya. Bila dia melakukan hal ini, lam yakun indahu ma'un yatawaddahu bihi, dia tidak punya air untuk berwudu lagi. Apakah kita harus mengatakan kepada orang ini fa'al naqul iqdi hajataka wa tayammam lis shalah? Apakah kita harus katakan kepada dia, kamu harus buang air kecil, kemudian kalau tidak ada air untuk berwudu ya kamu wudunya pakai kalau kamu tidak ada air untuk wudu ya kamu salatnya tayammum? Aw naqul shalli wa anta mudafil lil ahbathain, atau kita boleh mengatakan salat enggak apa-apa walaupun kau menahan buang air kecil ataupun buang angin. Paham permasalahannya ya? Seorang sudah berwudu tapi tidak punya air lagi dan dia pengin pipis atau pengin kentut. Apa yang harus dilakukan oleh orang ini? Kalau dia pipis buang air kecil, dia sudah batal wudunya dan dia tidak bisa wudu lagi. Kenapa? Tidak ada air. Tidak ada air. Berarti sholatnya gimana? Ya tayamum. Atau yang kedua, tahan saja sampai kamu menunaikan sholat. Ketika sudah selesai sholat baru kamu apa? Buang air kecil. Kenapa? Karena kamu harus sholat dengan wudumu. Maka jawaban dijawab oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah taala, iqdi hajataka wa tayammam. Yang dilakukan oleh orang tersebut adalah tunaikan hajahmu, yaitu apa? Buang lahir kecil, kentutlah. Kemudian bertayamumlah. Bertayamumlah. Wala tusalli wa anta tudafil ahbathain. Engkau jangan sholat dalam keadaan dirimu menahan hal tadi. Wa dzalika, yang demikian itu li'anna sholata bitayammum la tukrah bil ijma'. Yang demikian itu karena sholat sucinya dengan bertayamum, sholat dengan bertayamum terlebih dahulu, itu apa? Tidak dibenci, dan ini para ulama sepakat. Wa sholatu ma mudafa'atil ahbathain manhiyun anha makruhatun. Adapun sholat dengan menahan hal tadi, itu adalah perkara yang dilarang dan dibenci. Wa minal ulama man haramaha. Dan kata Syekh, di antara para ulama ada yang mengharamkan perbuatan tersebut. Baik. Kenapa mengharamkan? Karena Rasulullah SAW mengatakan, la sholata bihadrati ta'am wala wahuwa yudafi'ul ahbathan. Karena Rasulullah SAW melarang hal tersebut, sehingga hukumnya haram bila dilakukan. Ini barakallahu fikuna. Jadi yang dilakukan apa? Ya sudah, buang hajah saja. Setelah itu apa? Enggak ada air, ya sudah tayamum. Toh juga yang seperti itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperintahkan ketika seorang mau menunaikan sholat dalam keadaan tidak ada air, maka apa? Fatayamum, diperintah untuk bertayamum. Baik. Permasalahan selanjutnya dibawakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Anahu hakinun wa yasha in qada hajatahu an tafutahu salatul jamaah falisalli hakinan liyudrikal jamaah aw yaqdi hajatahu wala fatadhul jamaah. Ini barakallahu fikum. Seorang menahan pipis atau menahan BAB atau menahan kentut misalnya. Kenapa dia menahan? Karena dia takut kalau seandainya dia ke belakang, maka apa? Dia tidak mendapati sholat jamaah. Dia tidak mendapati sholat jamaah. Dan kalau dia tetap menahan, dia masih mendapati sholat jamaah. Dia bisa mendapati, dia mendapati apa? Sholat jamaah. Ini barakallahu fikum. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Kalau dia ke belakang, sholat jamaahnya selesai, bubar. Kalau dia tidak ke belakang, dia dapat sholat jamaah, tapi dia menahan hajahnya. Dia menahan buang air kecil ataupun apa BAB-nya. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaqdi hajatahu wa yatawaddo walau fatadhul jamaah li'anna hadha udrun. Kata Syekh, tunaikan hajahnya ke belakang, diperintah kata Syekh tetap ke belakang, kemudian berwudu walaupun jamaahnya bubar, walaupun apa jamaahnya selesai. Kenapa? Karena ini adalah udzur. Karena adalah udzur. Wa idza tara alaihi fi athna'i shalah falahu ayufarriqal imam. Dan begitu pula bila hal ini datangnya di tengah-tengah salat, boleh bagi dia pula untuk apa? Ayufarriqal imam, meninggalkan apa? Imam ataupun meninggalkan jamaah. Baik. Kalau datangnya lagi sholat, misal sholat duhur 4 rokaat, baru 2 rokaat pingin kentut atau pingin pipis atau pingin BAB, apa yang harus dilakukan? Boleh bagi dia untuk apa? Meninggalkan jamaah. Dan kalau memang apa? Diharuskan, memang sudah sangat apa? Maka tidak boleh, benar-benar tidak boleh ditahan. Harus tetap apa? Harus ke belakang. Jangan berpikir tuh sudah 2 rakaat eman-eman, moso sudah 2 rakaat dibatalkan, kan capek. Tip. Ketahuilah bahwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Kita menunaikan salat dengan khusyuk, bukan menunaikan salat dengan apa? Mengeluarkan keringat dingin karena apa? Menahan VAB atau yang semisalnya. Tapi apa? Khusyuk, dengan khusyuk. Enggak mungkin seorang akan khusyuk bila apa? Menahan hal tadi. Terus gimana kalau seandainya pada tahiyat, lagi tahiyat pingin apa BAB, apa yang dilakukan? Kalau memang mengganggu kekhusyuan, ya sudah, mau apa lagi? Loh, tapi kan sayang, sudah 4 rakaat, sudah 4 rakaat tinggal tahiyat tok, masa harus dibatalkan? Ya Rasulullah SAW memerintahkan apa demikian. Beliau SAW menyatakan, walau bahwa yudafil ahbatan, dan dia tidak menahan buang air besar. Taib. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin terjadi sebuah masalah barakallahu fikuna bila orang ini kalau biasa orang Cilacap bilang anyang-anyangan. Sebentar-bentar pingin pipis, sebentar-bentar pingin pipis. Enggak tahu orang Purwokerto bilang apa. Mungkin sama lah ya. Taib. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu gimana dia sholatnya? Gimana dia? Dia sholatnya. Baru takbir Allahu Akbar, pingin lagi, keluar lagi. Sudah selesai, takbir lagi Allahu Akbar, pingin lagi, keluar lagi. Terus gimana enggak selesai-selesai sholatnya? Nah ini barakallahu fikuna, kalau itu adalah sakit maka beda hukumnya. Kalau itu adalah sakit maka apa beda? Beda hukumnya. Wallahu alam bissawab. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah sholat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan. Ini bagi para ibu-ibu yang tidak memiliki rewang ataupun pembantu, ini kan biasa memiliki kebiasaan menyiapkan hidangan makanan. Apakah itu waktu siang ataupun apa? Sore untuk makan siang atau untuk makan malam. Nah, di sini tolong perhatikan. Ketika menghidangkan makanan, jangan pas lagi azan kemudian apa? Makanan dihidangkan. Jangan pas lagi azan makanan dihidangkan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata bi hadratit ta'am. Tidak ada salat bagi orang yang makanan untuknya sudah dihidangkan. Namun para ulama rahimahullah taala di antaranya adalah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan maksud dari makanan sudah dihidangkan itu terpenuhi padanya, harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Taib, ai bi hadratit ta'am. Makanan sudah dihidangkan dan dia memiliki keinginan untuk menikmati makanan tersebut. Dia memiliki keinginan untuk menikmati makanan tersebut. Nah, di sini para kalau fikuna, orang tidak boleh sholat kalau makanan sudah dihidangkan dan dia memiliki keinginan untuk menikmatinya. Namun dengan dua syarat. Yang pertama, ayyakuna ta'amu hadiran. Makanan itu sudah hadir dan memang sudah siap untuk dinikmati. Memang sudah siap untuk dinikmati. Bukan dalam keadaan masih di atas kompor, masih setengah matang, ini sudah dan wah ini kan makanan sudah siap. Loh siap apa? Ini kan sudah bisa dimakan. Kan tinggal matangin dikit lah. Kalau itu belum. Kalau itu apa? Belum. Antakuna nafsuhu tatawwaqu ilaihi. Dia juga memiliki keinginan untuk menikmatinya. Dia juga memiliki keinginan untuk menikmati. Artinya apa? Lapar. Lah, lapar. Dalam keadaan makanan sudah dihidangkan dan dia ingin makan, maka apa? Tidak boleh sholat dulu. Harus makan dulu. Sampai apakah makannya? Mencicipi tok sampai kenyang, sampai tidak bisa bergerak, atau sampai selesai jamaah, yaitu menghilangkan rasa penasaran dia dengan makanan tersebut. Oh, saya mau makan dulu, kenapa lo? Nanti kalau saya enggak makan habis sama anak-anak ini. Kayak gitu, enggak. Kalau dia memiliki keinginan untuk makan dan makan sudah disiapkan, maka apa? Silakan makan dulu. Silakan makan dulu. Namun tidak sampai puas, betul-betul puas. Bila mana ada bisa ditinggalkan, ditunda, maka apa? Sifatnya hilangkan penasaranmu, hilangkan rasa keinginanmu untuk menikmati makanan tersebut. Kemudian apa? Tinggalkan dan tunaikan sholat. Nah, ditambah lagi syarat yang ketiga, yaitu wahwa yakuna qadiran ala tanawulihi. Dia memang bisa menikmati makanan tersebut. Hisi makanannya itu bisa dinikmati syara'an, dia dibolehkan untuk menikmati. Dia diperbolehkan untuk menikmati. Maka apa? Boleh bagi dia untuk menikmati makanan tersebut. Orang puasa misal, orang bawa puasa kan lapar, haus. Kemudian azan asar, sang istri sudah menyediakan makanan, makanan sudah terhidang di meja makan. Esnya sudah dihidangkan, makanan hangatnya juga dihidangkan. Terus gimana? Wah, saya mau nungguin makanan dulu. Saya enggak boleh makan, saya enggak boleh sholat asar nih. Kenapa? Lu makanan sudah dihidangkan, saya enggak boleh sholat asar. Nah, kalau demikian beda. Apa maksudnya beda? Dia enggak bisa menikmati makanan. Dia enggak bisa menikmati apa, mah? Makanan. Walaupun makanan sudah dihidangkan dan dia juga sangat ingin menikmati makanan tersebut, tapi dia tidak bisa menikmati. Kenapa? Syariat masih melarang dia untuk makan ketika itu. Loh, kok melarang? Iya, karena dia dalam keadaan berpuasa. Waktu buka itu nanti. Ketika apa? Waktu masuk maghrib ataupun ketika matahari sudah tenggelam. Ini kan waktu masih asar. Berarti apa? Diperintah untuk sholat, bukan gak boleh sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Jadi gak boleh punya pikiran aneh-aneh. Gak boleh pikiran apa? Gak boleh punya pikiran aneh-aneh. Makanan sudah dihidangkan, dia di meja makan, dia tertarik, datang waktu sholat asar, wah ini saya gak boleh sholat ini. Loh, kenapa gak boleh sholat? Loh, makanan sudah dihidangkan, saya memiliki keinginan. Kan kata Rasulullah, sholat tapi hadrit to'am. Gak boleh sholat kalau makan sudah dihidangkan. Iya memang, tapi bukan itu keadaannya. Keadaannya kalau kamu boleh menikmati, bisa menikmati. Kalau gak bisa menikmati ya tetap diperintah untuk apa? So, sholat. Taib. Secara hisi juga demikian. Bisa menikmati makanan itu. Bisa menikmati makanan itu. Seorang mau berangkat sholat ke, mau berangkat ke masjid. Salat jamaah misalnya. Di waktu zuhur. Di waktu zuhur. Kebetulan dia tidak punya uang. Kebetulan dia tidak punya uang. Dia melewati rumah makan Padang misalnya. Wah, ini kan makan sudah dihidangkan nih. Tertarik enggak? Tertarik. Lapar? Lapar. Makanan sudah siap? Sudah siap. Bisa nikmati enggak? Enggak bisa. Kenapa? Enggak punya uang. Loh, kalau enggak punya uang sudah berarti dikatakan tidak bisa menikmati. Terus gimana? Ya harus sholat. Harus ah? Sholat. Makanan belum dihidangkan untuk dirinya. Ini barakallahu fikum. Jadi maksudlah sholat tapi hadrati ta'am, tidak ada sholat bagi orang yang sudah dihidangkan padanya makanan. Dalam keadaan apa? Makanan itu benar-benar sudah dihidangkan. Bukan masih di atas kompor sebentar lagi masak. Sebentar lagi matang, bukan itu. Dan juga dia memiliki keinginan untuk menikmatinya. Setelah itu apa? Dia memiliki kemampuan untuk apa? Menikmatinya. Baik, kalau sudah memiliki kemampuan menikmatinya, maka apa? Boleh bagi dia untuk menikmati, tetapi tidak berarti dia harus meninggalkan sholat jamaah. Tidak harus demikian. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW ketika berbuka puasa, maka tidak langsung menghabiskan makanan satu nampan, satu piring, sampai beliau kenyang lah. Beliau mengawali buka puasa hanya dengan apa? Beberapa makanan saja. Sifatnya untuk apa? Menghilangkan rasa penasaran dengan makanan tadi. Menghilangkan rasa ataupun apa? Ya, semakna dengan kalimat itulah. Semakna dengan kalimat itu. Bukan langsung menikmati seluruh makanan yang sudah dihidangkan. Tidak. Tidak demikian. Sehingga walaupun sudah makanan sudah dihidangkan, masih tetap ada kewajiban untuk sholat berjamaah. Terus gimana makanannya? Ya dinikmati, tetapi apa? Hanya sebatas menghilangkan rasa penasaran tersebut. Tapi saya kan penasaran, kalau belum dua piring itu belum hilang penasarannya. Ya kebangetan itu namanya. Moso sampai dua piring belum hilang penasarannya. Mungkin dengan setengah piring kan sudah hilang penasarannya. Loh, kalau setengah piring itu kan masih tambah penasaran. Tadi enak ini, mau nambah lagi. Tidak demikian, barakallahu fikum. Nah, tidak boleh, tidak apa? Demikian. Sehingga keberadaan kita terkait dengan hal ini, maka apa? Kita bisa melihat diri kita. Nah, di sini diperingatkan bagi para ibu-ibu yang hendak menghidangkan makanan, maka perhatikan waktu sholat juga. Kalau waktu makan pagi, nah itu tidak ada kaitannya dengan waktu sholat, kecuali waktu sholat, sholat duha. Sang suami mau sholat duha, jangan dipanggil, "Mas, ini makanan sudah dihidangkan loh." Jangan gitu, tapi apa? Biarkan sang suami sholat duha terlebih dahulu, baru kemudian apa? Setelah itu dipersilahkan untuk makan. Begitu pula waktu makan siang. Waktu makan siang juga demikian diperhatikan. Jangan sudah mendekati waktu sholat zuhur, sudah adzan baru langsung ditata meja makannya. Ini kan suami, kalau suami sudah tertarik dalam keadaan lapar, maka apa? Sudah kewajiban bagi suami itu menikmati makanan terlebih dahulu, baru dia berangkat ke masjid. Tim. Begitu pula ketika waktu makan malam, apakah dihidangkan di waktu maghrib ataupun waktu isya, tetap diperhatikan terkait dengan sholat terkait dengan waktu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini perkara selanjutnya. Masuk dalam permasalahan ini juga adalah, di sini ada sebuah permasalahan dibawakan oleh Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Lau kudimallahu ta'amun harun la yastati'u ayatanawalahu fahuwa yufahal yusalli o yasbir hatta yabrut thumma ya'kulu thumma yusalli. Kalau makanan sudah dihidangkan tapi ini panas, baru diangkat dari kompor. Taib. Dan makanan itu tidak bisa dinikmati dalam keadaan sangat panas. Nah, apa yang dia lakukan? Apakah sholat atau dia menunggu, bersabar menunggu makanan itu dingin kemudian dia makan dan sholat? Ini apa yang harus dilakukan? Barakallahu fikum. Makanan sudah dihidangkan nih, asap masih sangat sangat banyak. Raja bilang kemebul, panas. Sudah dihidangkan. Sang suami pas mau berangkat sholat, wah, saya lapar ini. Apa yang harus dilakukan? Apakah dia nunggu? Berdalil, kan nggak boleh sholat nih, makan sudah dihidangkan. Saya lapar, saya ingin makan. Ternyata panas. Apa yang harus dilakukan? Apakah orang ini menunggu makanan supaya dingin kemudian dimakan dan meninggalkan sholat jamaah, atau dia sholat dulu baru balik lagi dan menikmati makanannya? Baru balik lagi kemudian menikmati makanannya. Taib. Kata saya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yusolli wala tukrahu sholatuhu lianna intidharahu la faidata minhu. Keharusan bagi dia adalah sholat. Dia diperintah untuk sholat. Kenapa? Dan sholat dia tidak dibenci. Karena menunggu makanan tadi enggak ada faedahnya. Apa faedahnya? Dinikmati enggak bisa, paling dicelupin jarinya, dicelupin ke tangan, panas kemudian dijilat. Ya sebatas itu tok. Menikmati enggak bisa. Menikmati apa enggak? Enggak bisa, enggak. Dia ketika menunggu apa? Tidak ada faedahnya. Taib. Ini beberapa hal yang disebutkan terkait dengan apa? Makanan. Makanannya ada, tapi tidak bisa dinikmati. Panas sekali. Panas ya? Sekali. Maka apa? Maka keberadaannya demikian. Nah, mungkin terkadang muncul sebuah masalah kayak gini. Orang ke warung. Ternyata warungnya antri sekali. Datanya sih jauh-jauh sebelum apa? Waktu sholat. Kebetulan sudah pesan. Nah, pas dapat giliran makanannya, azan, gimana ini? Dia tetap makan di warung apa meninggalkan makanannya? Ya tetap makan di warung, terus nikmati makanan tadi. Loh, tapi kan di sana sudah azan. Tapi di sana sudah azan. Walaupun sudah azan, walaupun sudah waktu sholat telah masuk, maka apa? Engkau dalam keadaan sudah menanti makanan tersebut dan makanan sudah berada di hadapanmu, sehingga diperbolehkan bagi dirimu untuk menikmati makanan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Perkara selanjutnya, barakallahu fikum, di antara hal yang dibenci untuk dilakukan dalam sholat adalah tikrarul fatihah, mengulangi bacaan surat al-fatihah dalam satu rokaat. Dalam satu rokaat membaca surat al-fatihah lebih dari satu kali, itu dibenci. Itu apa di? Dibenci. Wa yukrahu tikrarul fatihati marataini wa akthar, dan dibenci untuk mengulangi bacaan al-fatihah dua kali ataupun lebih. Sebabnya annahu lam yungkal an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal itu tidak pernah dinukilkan dari nabi alaihi salatu wasallam. Artinya bahwa tidak pernah ada riwayat dari nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau dalam satu rakaat mengulangi bacaan surat al-fatihah. Dan di sini disebutkan bila mengulangi surat al-fatihah dan mengulangi surat al-fatihah ala wajhi ta'abbud bitikrari lasaka anhu qad atabi aqad atam makruhan. Seorang mengulangi bacaan al-fatihahnya dalam satu rakaat niatannya adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengulangi bacaan tadi, maka tidak diragukan lagi bahwa dia telah melakukan hal yang dibenci. Loh, ini kan ibadah. Al-Fatihah kan termasuk dari rukun sholat. Bacaan saya masih ada yang salah sehingga Al-Fatihah saya apa? Mungkin kurang pas. Lah. Seperti halnya barakallahu fikuna di sini disebutkan bila seseorang sholat dia memejamkan kedua matanya, merem. Apa hukum merem dalam sholat? Merem ya, memejamkan mata. Taib. Kata Syaikhul Islam rahimahullah taala di sini dibawakan bahwa hal itu adalah makruh, adalah sesuatu yang dibenci. Orang sholat dengan memejamkan matanya itu adalah sesuatu yang dibenci. Para ulama mengatakan kenapa sih hal itu bisa dibenci? Bi'annahu fi'lul yahud fi sholatihim, karena hal itu adalah perbuatannya orang Yahudi dalam sholatnya. Orang Yahudi kalau sholat itu apa? Memejamkan kedua matanya, merem bahasa kita. Wa nahnu manhiyun an tashabuhi bil kufar minal yahud wa ghairihim la siyama fi sya'iri diniyah. Kita itu enggak boleh mengikuti orang-orang kafir. Enggak boleh apa? Mengikuti orang-orang kafir, baik itu dari kalangan Yahudinya atau selain dari mereka, terlebih lagi dalam syiar-syiar agama. Sangat apa? Tidak diperbolehkan. Tapi mungkin terkadang ada orang mengatakan demikian. Idza ahmada 'ainaihi kana akhsha lahu. Tapi kan kalau memejamkan kedua mata, sholatnya lebih khusyuk. Kalau merem, sholatnya khusyuk, lebih khusyuk dan lebih tenang. Ya, nyatanya memang demikian. Maka kata saya, wahada minas syaiton. Ketahuilah bahwa kekhusyuan itu datangnya dari syaiton. Loh, kekhusyuan kok datangnya dari syaiton? Gimana maksudnya? Kenapa demikian? Taib. Yuhsyauhu idha ahmadu aynih min ajli ayyaf ala hadal makruh. Setan menanamkan perasaan khusyuk di dalam hatinya, ketenangan di dalam hatinya dengan cara dia apa? Memejamkan kedua matanya. Ayo memejamkan kedua matamu, nanti kamu akan khusyuk. Setelah demikian apa? Benar khusyuk. Nah, kenapa bisa demikian? Setan membimbing orang ini supaya melakukan min ajli ayaf ala hadal makruh. Setan membimbing orang ini supaya melakukan hal yang dibenci tadi. Jadi khusyuknya dari siapa? Dari setan. Maksudnya, karena setan menanamkan perasaan khusyuk tadi, caranya gimana? Caranya orang tadi disuruh melakukan hal yang makruh, sehingga bahasanya makruhnya kedatangannya dari setan. Oleh karena itu kita dibenci untuk melakukan perbuatan tersebut. Sama halnya dengan mengulang al-fatihah. Loh, baca surat al-fatihah kan rukun, dari rukun sholat. Saya mengulanginya kan takut apa? Takut bok tadi ada yang salah. Tinggal dilihat itu was-was atau memang benar ada yang salah tadi. Kalau cuma sebatas was-was maka apa? Sudah jelas. Kalau mengulanginya lagi makruh hukumnya, dibenci. Dibenci hukumnya, tidak diperkenankan untuk mengulangi bacaan tersebut. Artinya tidak diperbolehkan untuk membaca dua kali atau tiga kali atau lebih surat Al-Fatihah dalam satu rakaat. Wallahu alam bissawab. Mungkin ini barakallahu fikuna yang bisa kita bacakan, yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini dan jazakumullah khair. Jaza mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantas antuna sekalian terkait dengan apa yang telah dicontohkan ataupun terkait dengan contoh tadi. Bila masih ada yang belum paham dengan contoh, bisa minta kepada yang mencontohkan lagi untuk mencontohkan. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna, barakallahu fikum.